paripurna, linglang pakarangan, pangjog-jogan, pangrejegan, Garut indah, Garut tertib, Garut aman, Garut nyaman, indah tertib, aman nyaman, kewes dan kota Intan. Di wetan, di langit, Garut harapan, sewasiwi, Intan Dewata, di Pakuan, timpanganten, Pakuan, mapakami yang, kadip jayanya, komaraan, Garut, dede, tempat mana, Intan.